Hanya bakal hadir menemani dari semua penonton pasukan goyang cinta damai. Ada Raja Wali Audio Musikal Profesional, ada Provista Shooting, Phoneme Lighting. Siapa dia kalau bukan Iva Berlian. Pasukan Ratu Nung, terima kasih. Selamat malam saudaraku semuanya. Untuk yang sudah hadir terima kasih banyak ya. Awas awanan loh. Nanti di belakang lagunya spesial buat kamu. Sejenak nafasku terhenti karena ku teringat kepadamu dan kenangan. terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum.